السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abad al-abidin wa dahra al-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim al-hakim. Nawaitu ta'alma wa ta'alim wa nafa wa intifa' wa mudhakarata wa tadkir wa ifadata wa istifadah. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلى أزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والأئمة المجتهدين ومقلدين وجميع مصنف الكتب النافعة، خصوصا إلى ركوب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين لمن محبهم المتعلقين بهم، والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وجميع من أمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. واعلم أن أصل المحبة المعرفة وثمرتها المشاهدة، وأدنى درجاتها أن يكون حب الله هو الغالب على قلبك، ومحق صدقي في ذلك أن لا تجيب sebelumnya yang mana? Ala tu jibat atau khaybal? Ala tu jibah habal khalqi ilaika idza da'aka ila ma yakunu sakhtullah fi fi'lika al-ma'asi aw fi tarkihi kat-ta'at wa a'la darajatiha an la yasira fi qalbika hubbu ghairillah al-batta wa hadha azizun wa dawamuhu a'azzu minhu وعند دوامه تتمحل البشرية بالكلية وعنه ينشأ الاستغراق بالله الذي لا يبقى معه شعور بالوجود وآله محال. واعلم dan ketahuilah أن أصل المحبة sumber dari cinta المعرفة mengenal. Sumber dari cinta itu adalah mengetahui. Dan ini sudah menjadi umum Di dalam pepatah kita, tak kenal maka tak sayang. Memang itu inti, awal mula kita bisa mencintai seseorang terlebih dahulu harus mengenalnya. Kita di pertemuan yang lalu, cinta itu ditumbuh karena dua, karena kamal dan nawal, karena kesempurnaan yang kita cintai, atau nawal karena kita dapat banyak darinya, pemberian. Nah, kita gak akan mungkin bisa mengetahui kesempurnaan orang tersebut atau sesuatu itu kecuali kalau kita mengetahuinya, mengenalinya. Orang juga gak akan mungkin memberi banyak kepada kita sering kecuali kalau dia mengenal kita. Nah, intinya di situ tidak akan mungkin tumbuh rasa cinta kecuali dengan mengenal. Dan ini terbukti banyak di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang belum mengenal Nabi membenci Nabi. Yang belum pernah duduk dengan Nabi, belum pernah berbicara dengan Nabi, mereka yang hanya dengar namanya Nabi atau yang hanya melihat sekilas Nabi, mereka gak senang, mereka benci, mereka mencaci, mereka memusuhi. Tapi saat mereka memiliki kesempatan duduk dengan Nabi, berbicara dengan Nabi, walaupun dalam keadaan bersitegang, walaupun dalam keadaan ia marah, ketika dia sudah duduk dengan Nabi, walaupun sebentar, dia sudah mengenal sedikit banyak tentang Nabi, berubah. Contoh, ketika Nabi duduk beristirahat di bawah pohon, ada orang kafir yang mengintai Nabi dari berjauhan, ingin membunuh Nabi. Nabi sedang istirahat di bawah pohon naung. Para sahabatnya jauh dari Nabi, Nabi sendiri. Bisa dikatakan Nabi di sini, para sahabat di sana. Diintai oleh orang kafir dari jauhan, ketika para sahabat itu sudah tidur, Nabi pun juga tidur, dia datang. Mengambil pedangnya Nabi, menodong Nabi. Dalam keadaan dia ingin membunuh Nabi. Sebelumnya dia gak pernah berhadapan dengan Nabi secara dekat seperti ini. Tapi saat itu dia datang kepada Nabi, ingin membunuh Nabi, dan datang kepada Nabi dengan begitu dekatnya. Todongkan pedangnya Nabi kepada Nabi. Nabi melihat, gak takut Nabi, gak gemeter. Beda dengan kita, kalau kita ditodong pistol, diem. Gayanya tekad, gayanya berani. Misalnya ini contohnya, ini musimnya kan sekarang demo Ahok. Turunkan Ahok, ditodong pistol, menang. Kira-kira nih, kalau kita ini kira-kira tetap ngomong turunkan Ahok apa menang? Diam kita. Kenapa? Kita tahu ini pistol. Ini kalau dijalankan satu jarinya, nembak mati dia, takut dia. Jadi wedi mati gayae perak-perok turunkan Ahok misalnya. Ya mana menengono oma taklim lebih enak, belajar lebih enak, ibadah lebih enak. Kalau memang sudah benar-benar berani, tangkap. Tapi kalau masih setengah-setengah, sekiranya pistol ditodongkan di depannya masih takut, ngaji ya, baca Al-Quran, banyak sholat, nuntut ilmu, itu lebih afdol daripada berangkat gayanya, dengan gayanya, oh kok wani. Pistol ditodongkan, mana melayu, menang. Lah pejuang Islam itu enggak seperti itu. Pejuang Islam tidak seperti itu. Pistol di depannya enggak takut. Lihat Rasulullah, pedang ini. Enggak ada tameng. Kesempatan untuk lari enggak mungkin. Nabi dalam keadaan duduk. Orang kafir itu nanya kepada Nabi, man yang menakukan ini? Siapa sekarang yang bisa mencegah aku untuk membunuhmu? Nah, kalau secara manusiawi, gak ada. Para sahabat jauh dari tempatnya Nabi. Dan mereka pun sedang tertidur. Mereka sedang tidur kecapean. Tameng gak sedia. Tapi Nabi memiliki jawaban. Satu kata yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan pengagungan mengucapkan Allah. Yang mencegahmu dariku saat ini Allah. Satu kata yang dikeluarkan dari lisannya Nabi, Allah. Dengan ucapan yang begitu penuh dengan pengagungan kepada Allah, membuat musuhnya Rasulullah tadi bergetar, gemetar, pedang yang dipegang jatuh. Seperti orang gak mampu membawa, jatuh. Kembali, Nabi yang ngambil sekarang. Nabi kembali mengambil pedangnya, mengatakan kepada dia, sekarang kalau kamu siapa? Yang bisa mencegah aku membunuhmu siapa? Gak bisa ngomong dia, Allah bukan Allah. Sedangkan dia bukan orang Islam, bukan orang yang beriman. Nabi tidak menodongkan pedangnya, membiarkan dia. Lu kesempatan yang begitu besar, yang sebentar membuka dia sehingga mengetahui, mengenal Nabi Muhammad secara singkat. Ini mengenal Nabi bukan secara keseluruhan masih, secara singkat, sedikit. Membuat dia langsung mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan masuk agama Islam, dengan beriman kepada Allah. Loh itu sebentar, tahu Nabi sebentar. Bagaimana kalau dia duduk dengan Nabi berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun? Oh, cinta. Jadi karena mengetahui, karena mengenal sehingga dia mencintai. Dan itu tidak sedikit, sering kali. Terjadi di zaman Rasulullah seperti itu sering kali. Kenapa mereka enggak kenal? Dalam kehidupan kita aja. Dalam kehidupan kita, orang yang enggak kenal kita kadang apa sih? Tak kenal, Allah sombong dan ini, karena gak kenal. Coba datang orangnya, ngobrol baru, tiba ini mau ngenak ya. Tak delok, koyok sombong. Tak delok. Tapi ketika sudah duduk, ngobrol bercanda di dalamnya, ternyata enak orangnya. Kadang kita ngelihat orang di luar sama ketika duduk nggak sama. Ngelihat orang kalau kayak keras, kayak ini, kayak itu dan yang lain, coba duduk, beda posisi, tempat dan keadaan itu tidak bisa kita jadikan ukuran. Itu adalah sifatnya orang yang enggak berbeda. Kita datang misalnya ke ulama, ke kiai, ketika beliau mengajar, ketika beliau berdakwah, ketika ini itu, dengan ketika kita sowan ke rumahnya, pasti berbeda. Nah, kenapa kok mereka berbeda? Ya karena posisinya beda, mereka di mana saat itu, dalam keadaan apa, waktunya apa, gak sama dengan kalau kita datang ke rumahnya, atau ketika datang nyantai dengannya, gak sama, pasti berbeda. Nah, tapi mereka mengucapkan gak seneng aku. Kenapa? Karena gak tahu. Karena gak ngerti. Coba tahu, pasti dia gak mungkin seperti itu, pasti seneng. Karena itu aslal mahabbah al-ma'rifah. Sumbernya rasa cinta itu dari mengenal. Jadi sumbernya rasa cinta dari mengenal. Wazamaratua, hasilnya mengenal atau buah daripada mengenal itu adalah al-musyahada, menyaksikan, melihat. Menyaksikan dan melihat. Kita kepada Nabi gak ngeliat. Kita ke Nabi gak ngeliat. Tapi kalau kita mengenal Nabi, mengetahui Nabi, mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi, kita dapat melihat Nabi. Dapat melihat Nabi. Lah selama ini kita ingin melihat Nabi, tapi tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk dapat melihat Nabi. Dengan apa? Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Mungkin kita sedikit banyak mengenal Nabi. Nabi dilahirkan di Mekah, meninggal di Madinah, lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian, usianya Nabi sekian, Nabi berada di Madinah sekian, istrinya Nabi sekian. Kita mungkin banyak tahu tentang itu. Tapi kesunahan-kesunahan Nabi kita banyak gak ngerti. Atau mengerti kita gak banyak mengamalkan. Cuma sekedar untuk pengetahuan saja. Oh itu sunahnya Nabi rek. Cuma pengetahuan, pengamalan enggak. Ibarat barang kayak duit-duian toh. Dipakai tidak, lah buat apa? Apa manfaatnya kita punya barang cuma dibuat duit-duian toh? Dikaya gawe kayak pajangan, buat apa? Ngefuli-fuli tempat, buang-buang duit. Nah kalau kita sudah mengamalkan apa yang disunahkan oleh Nabi, nah, kita akan menyaksikan Nabi. Nah dengan menyaksikan itu akan tumbuh rasa cinta yang lebih. Akan tumbuh rasa cinta ya, yang lebih. Wa adna darajatiha, dan paling rendahnya derajat orang yang cinta, paling rendahnya. An yakuna hubbullah wal ghalib ala qalbik. Cinta kepada Allah menguasai hatimu. Jadi dalam hati itu lebih besar cinta kepada Allah daripada yang lainnya. Itu paling rendahnya. Kalau orang sudah mengenal, melihat, akhirnya di dalam hatinya cinta kepada Allah lebih besar daripada yang lainnya. Wa ma hakasadak fi dhalik an la tujiba ahabal khalq ilaik idza da'aka ila ma yakunu sukhtullah fi fi'lika al ma'asi wa fi tarkika ta'at. La bukti kejujuran, rasa cinta yang begitu besar di dalam hatinya, yaitu tidak memenuhi panggilan orang yang paling kamu cintai jika ia memanggilmu ke dalam sesuatu yang membuat, yang mendapatkan murkanya Allah di dalam perbuatannya seperti maksiat, atau di dalam meninggalkannya seperti ketaatan. Jadi ada buktinya. Jadi bukti kejujuran Allah lebih kita cintai dari yang lain itu kalau ada orang yang memanggil kita, kebetulan orang itu yang kita senangi, yang kita sukai. Tapi kalau orang itu memanggil kita untuk melakukan kemaksiatan atau meninggalkan ketaatan, kita tidak memenuhinya, itu berarti cintanya kepada Allah lebih besar. Itu ukurannya, itu ujiannya. Istri kita mencintai, ketika istri memanggil, mengajak untuk melakukan pelanggaran, meninggalkan ketaatan atau melakukan kemaksiatan, ketika kita tidak penuhi panggilan itu, ketika tidak kita kerjakan panggilan itu, berarti benar cintanya kepada Allah lebih besar di dalam hatinya daripada selain Allah. Tapi kalau diajar untuk melakukan kemaksiatan, dikerjakan. Diajak untuk meninggalkan kewajiban, ditinggalkan. Berarti cintanya kepada Allah kecil di dalam hatinya. Nah, karena itu di akhir zaman orang itu banyak rusak karena istri. Di akhir zaman orang itu banyak rusak karena istri. Ya, apa istri sekarang itu nuntut top isoy. Nah, tahu lakinya itu mampu ataupun tidak, yang penting nuntut. Apalagi di akhir zaman ini namanya perceraian itu sudah menjadi tren. Kalau menjadi tren itu sudah menjadi bukan aib lagi. Kalau dulu perceraian itu aib. Kalau sekarang enggak, tren. Kalau sudah tren itu enggak ada aib lagi sudah. Kadang bangga dengan perceraian. Kadang senang. Nauzubillah min. Karena itu tanda cinta kepada Allah besar di dalam hati seseorang ketika orang yang mencintainya atau orang yang dicintainya mengajak dia untuk melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban tidak ia penuhi, itu berarti tanda benar-benar ia lebih mencintai Allah dari selainnya. Wa'ala darajatnya, itu paling rendahnya. Paling rendahnya cinta kepada Allah dalam hatinya lebih besar. Paling tingginya an la yasira fi qalbika hubb ghairillah albatta. Tidak ada di dalam hatinya cinta kepada selain Allah. Enggak ada. Jadi dalam hatinya hanya cinta kepada Allah. Selain Allah enggak ada. Entah itu harta, entah itu dunia, jabatan, enggak ada sama sekali. Yang ada di dalam hatinya hanya cinta kepada Allah. Ini paling tingginya. Paling rendahnya hati kita dikuasai cinta Allah. Paling tingginya gak ada cinta selain Allah di dalam hati kita. Jadi hanya isinya cinta kepada Allah. Nah, ini seperti yang dicontohkan dalam kehidupan para sahabat. Sayyidina Abu Bakar gak ada dalam hatinya cinta kepada selain Allah, gak ada. Cinta dalam hatinya kepada Allah. Lah kalau sudah dalam hatinya cinta kepada Allah, hadza aziz, itu adalah mulia. Pernah singgah saja, pernah singgah walaupun sebentar di dalam hatinya, hanya cinta kepada Allah, pernah singgah. Pernah tertanam walaupun sebentar di dalam hatinya hanya cinta kepada Allah, itu sudah mulia. Mulia ibarat hanya transit, hanya sebentar, itu sudah mulia. Tapi wadawamuhu a'azzu minhu, kalau itu terus abadi akan lebih mulia. Kalau sebentar mulia, apalagi terus. Jadi menteri, sebentar aja jadi menteri, mulia. Karena pernah menjabat dengan jabatan yang tinggi, yaitu menteri, mulia. Nah kalau dia terus menjadi menteri, lebih mulia lagi. Sebentar aja mulia, apalagi terus. Sama dengan kita. Kalau dalam hati kita pernah aja hanya cinta kepada Allah, itu sudah mulia. Tapi kalau kita terus lazimi, terus kita tanamkan dalam hati kita hanya cinta kepada Allah, ini akan menjadi lebih mulia. Ini akan menjadi lebih mulia. Nah, dengan terusnya di dalam hati hanya cinta kepada Allah, tatmahinul basyariyatul kamilah, basyariyah bil kulliyah. Hanya sifat manusia yang indah, yang bagus sudah akan ia dapatkan, akan meliputi dirinya, meliputi kehidupannya. Sifat manusia yang indah, yang bagus akan meliputi dirinya. Dari situ dia akan menjadi orang yang istighraq billah, orang yang tenggelam dengan Allah. Orang yang tenggelam dengan Allah itu ngelihat kanan, ngelihat kiri, ngelihat depan, ngelihat belakang, ngelihat atas, ngelihat bawah, nggak ada yang dia lihat kecuali Allah. Ngelihat orang yang dia lihat, yang dia saksikan, yang ada di dalam pikiran dan hatinya Allah. Ngelihat pohon-pohonan yang dilihat di dalam hatinya Allah. Dan segalanya dia lihat Allah. Jadi tidak pernah lupa dari Allah sama sekali. Ini orang yang istighraq. Orang yang istighraq itu sudah orang yang tenggelam dengan Allah. Artinya tenggelam di sini tidak pernah lupa kepada Allah dalam kehidupannya. Bukan nanti lupa terus ingat. Kadang ingat, kadang lupa, enggak. Sudah. Kenapa? Dia enggak melihat apapun kecuali yang dia lihat yang dihasilkan Allah. Seperti kita lihat tahu ada orang kaya nih, punya mobil. Kalau lewat mobilnya motor fulan, lewat lagi itu motor si sini, sing liyane. Lewat lagi, loh, selalu ingat kita. Selalu ingat kepada orang yang punya. Kenapa? Kita tahu orang itu kaya, duitnya banyak, motornya banyak. Sehingga setiap lewat kita ingat orangnya. Nah, orang yang sudah tenggelam dengan Allah, ngelihat siapapun di hadapannya, makhluknya Allah, yang dia ingat Allah. Karena itu enggak lupa sudah sama Allah. Enggak akan lupa seperti orang tenggelam. Orang tenggelam itu enggak akan mungkin lupa daratan. Yang dia ingat dalam tenggelamnya itu bagaimana dia bisa sampai darat. Enggak ada yang dilihat keindahan laut, ikannya atau binatang yang lainnya, enggak ada orang tenggelam. Ada orang tenggelam di laut. Dia berusaha ingin menyelamatkan dirinya. Wah, api iwak itu. Api binatang itu enggak ada. Yang dia lihat saat itu pantai. Tidak ada yang lain. Hanya pantai. Itu orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam kepada Allah juga gitu. Enggak ada apapun yang dia lihat kecuali Allah. Sehingga dia enggak lupa dari Allah sedetik pun. Lah itu dari mana asalnya? Dari mana? Dari cinta. Menyaksikan tumbuh dalam hatinya begitu besar rasa cinta, nanti meningkat menjadi hatinya tidak ada cinta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kehidupannya di dunia seperti bukan hidup di dunia. Dia hidup di dunia tapi bukan seperti di dunia. Hidupnya di dunia seperti di akhirat. Lupa daratan. Bukan karena kesombongan, bukan karena bangga diri, bukan karena riya, melainkan karena yang dia lihat ini hanya Allah. Karena itu yang kita harapkan, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hati kita dipenuhi rasa cinta kepada Allah, dan mudah-mudahan cinta yang membuat kita jauh daripada Allah dihilangkan dari hati kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.